Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Dan dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai masalah wakaf. Telah kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu rukunnya akad wakaf. Akad wakaf itu tidak sah kalau tidak memenuhi rukunnya. Rukun akad wakaf itu ada 4. Yang pertama adalah waqif, orang yang mewakafkan. Di sana harus ada orang yang mewakafkan. Yang kedua adalah al-mauquf. Di sana harus ada barang yang diwakafkan. Yang ketiga adalah al-mauqufu alaihi, pihak atau badan yang diwakafi atau badan yang menerima wakaf. Dan yang terakhir adalah as-sighah, ijab qabul, ijab yang diucapkan oleh orang yang mewakafkan, dan qabul yaitu sighah terima yang diucapkan oleh pihak yang diwakafi. Dalam kajian kita yang lalu telah kita sebutkan syarat-syarat untuk wakif, orang yang boleh mewakafkan, orang yang bisa mewakafkan itu siapa. Dia harus memenuhi beberapa syarat dan telah kita terangkan pada kajian kita yang lalu. Dia adalah orang yang lafadznya atau ibarahnya bisa diterima, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Juga orang tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian untuk tabarruk, untuk bersedekah. Dan yang ketiga, dia melakukan wakaf tanpa ada desakan atau tanpa ada tekanan dari pihak lain. Artinya dia mewakafkan secara sukarela dan tidak ada ikroh atau tidak ada tekanan dari pihak lain. Terus rukun yang kedua adalah al-mauquf. Dalam kajian kita yang lalu juga telah kita terangkan bahwasanya barang yang diwakafkan haruslah barang yang telah ditentukan. Dan barang yang bisa dimanfaatkan, yang mana manfaatnya adalah bisa diambil secara abadi, secara lama, tidak seperti lilin atau makanan. Juga barang yang diwakafkan adalah barang yang dimiliki oleh orang yang mewakafkan. Juga dalam kajian kita yang lalu telah kita singgung mengenai syarat badan atau orang yang bisa menerima wakaf. Orang yang bisa wakaf atau badan yang bisa menerima wakaf adalah ada kalanya orang tersebut adalah muayyan, ada kalanya tidak muayyan. Maksudnya ada kalanya orang tersebut telah ditentukan, ada kalanya cuma sekedar jihah muayyana seperti orang-orang fakir, orang miskin, dan orang yang memerlukan. Semuanya hal itu telah kita singgung dan telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai sighat akad wakaf. Ijab qabul dalam akad wakaf, syarat-syaratnya apa saja, ini adalah yang akan menjadi kajian kita pada malam hari ini. Kalau waktu masih ada, kita akan menyinggung sedikit mengenai hukum atau hal-hal yang berhubungan dengan nadir wakaf dan yang lainnya. Memang Imam Abi Suja dalam hal ini tidak menerangkan masalah sighat ini. Beliau dalam kitabnya Fathul dalam kitabnya Hoyatul Ikhtisar atau dalam Mukhtasar Abi Suja ini, beliau cuma sekedar menyebutkan syarat barang yang boleh diwakafkan, ya. Untuk sighat, ya, ijab qabul dalam akad wakaf ini, sighat dalam akad wakaf ini dibagi menjadi 2. Yang pertama sighat sharihah, dan yang kedua adalah sighat kinayah. Sighat shariha yang dimaksud dengan sighat shariha adalah lafaz atau kalimah yang tidak mempunyai arti lain selain wakaf. Jadi kalimat yang diucapkan oleh orang yang mewakafkan itu kalimat yang mempunyai arti pasti wakaf, tidak mempunyai arti lain selain arti wakaf. Misalnya bagaimana? Misalnya orang yang berwakaf atau yang mewakafkan itu mengucapkan, saya mewakafkan tanah ini untuk dijadikan masjid misalnya. Maka ucapan seperti ini adalah ucapan yang jelas tidak mempunyai arti lain selain wakaf. Atau dia mengucapkan, saya mewakafkan sawah saya ini atau kebun saya ini untuk keperluan madrasah A. Maka sighat seperti ini adalah sighat yang jelas, dan sighat ini kalau masuk dalam kategori sighat sharih atau sighat jelas, maka sudah tidak memerlukan niatan lagi untuk sahnya wakaf tersebut. Kalau sudah mengucapkan hal demikian dan dia bermaksud untuk wakaf, maka sahlah sighat ini menjadi sighat wakaf. Untuk sighat yang kedua adalah sighat kinayah. Kalau sighat sharihah tadi adalah sighat yang tidak mempunyai arti selain wakaf, maka sighat kinayah adalah sighat yang mempunyai arti wakaf juga mempunyai arti yang lain. Jadi sighatnya itu mempunyai dua kemungkinan, bisa kemungkinan dia itu bermaksud untuk mewakafkan, dan bisa juga mempunyai arti dia tidak bermaksud untuk mewakafkan. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kalau ada orang mengatakan, saya atau rumah saya ini saya peruntukkan untuk fakir miskin misalnya. Atau dia mengucapkan, saya kebun saya ini saya sedekahkan untuk fakir miskin, atau saya sedekahkan untuk madrasah, atau saya peruntukkan untuk madrasah. Nah, kata-kata saya peruntukkan ini bisa berarti dia ingin mewakafkan tanah yang dia miliki, bisa sekedar untuk peruntukkan, yakni bukan untuk wakaf, yang dipinjamkan misalnya. Jadi sighat kinayah ini sighat yang mempunyai arti wakaf juga punya kemungkinan tidak mempunyai arti wakaf. Nah, kalau yang diucapkan oleh orang yang mewakafkan ini adalah sighat kinayah, maka sighat tersebut tidak sah menjadi wakaf kecuali kalau diniati. Kalau memang dia niat benar-benar bahwasanya dia itu dengan perkataan tersebut dia inginkan untuk mewakafkan tanah yang dia milikinya, yang dia miliki, maka sighat tadi sah menjadi sighat wakaf. Jadi sighat kinayah ini sah jika disertai dengan niatan untuk mewakafkan. Lah, sighat wakaf ini baik sighat yang jelas atau sighat shariha atau sighat kinayah, kedua-duanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga sighat ini bisa menjadi sighat yang sah dalam akad wakaf. Syarat yang pertama adalah hendaknya kalimat yang diucapkan oleh orang yang ingin mewakafkan adalah kalimat yang mempunyai arti wakaf. Jadi kalimat yang diucapkan itu adalah kalimat yang mempunyai arti wakaf, bukan arti yang lainnya. Begitu juga seperti ucapan adalah tulisan, ya. Kalau dia misalnya menulis akad sighat wakaf ditulis ya di depan notaris, maka tulisan tersebut kalau memang harus jelas mempunyai arti wakaf, kalau tulisan maka harus diniati untuk wakaf. Kalau sedemikian maka sahlah akad tersebut. Yang kedua, kalimat yang diucapkan atau sighat yang diucapkan adalah sighat yang tidak ada batasan waktunya. Tidak ada batasan waktu. Kalau misalnya ada orang mengatakan, saya mewakafkan kebun saya ini untuk madrasah selama 1 tahun. Saya wakafkan kebun saya ini untuk misalnya fakir miskin ya, untuk fakir miskin selama 1 tahun. Maka wakaf seperti ini tidak sah. Karena lafaz yang diucapkan atau kalimat yang diucapkan ada batasan waktu, sedangkan syarat sighat tidak boleh ada batasan waktu. Karena apa? Karena tuntutan daripada akad wakaf harus selama-lamanya. Kalau sudah diwakafkan ya sudah, menjadi milik Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Dan pembatasan waktu adalah bertentangan dengan hal tersebut, maka tidak sah. Jadi dalam surat wakaf tidak boleh ada pembatasan waktu. Saya mewakafkan misalnya kebun saya ini untuk fakir miskin atau untuk orang-orang yang mencari ilmu, maka selama 10 tahun misalnya, maka syarat seperti ini tidak sah. Tapi dikecualikan dari syarat ini adalah jika mauquf alehnya atau pihak yang menerima wakaf adalah berupa pihak yang tidak ada pemiliknya. Artinya kalau dalam bahasa fikihnya adalah dikecualikan kalau memang pihak yang diwakafi adalah menyerupai tahrir riqab. Tahrir riqab itu yang diwakafi adalah badan yang tidak ada pemiliknya, misalnya masjid. Masjid atau kuburan misalnya, atau pondok pesantren yang mana pondok tersebut sudah menjadi milik orang banyak. Jadi kalau misalnya saya mewakafkan kebun saya ini untuk masjid misalnya selama 1 tahun, maka wakaf seperti ini dianggap sah. Karena pihak mauquf alaih yang diwakafi atau yang menerima wakafan adalah masjid, yang mana masjid itu tidak ada pemiliknya, yang mana masjid ini tidak dikuasai oleh seseorang pun. Maka pembatasan waktu dalam hal ini tidak dianggap. Wakafnya tetap sah. Tapi kalau misalnya wakaf itu ditujukan kepada beberapa kelompok yang diketahui yang bisa menerima wakafan tersebut, seperti apa? Seperti saya mewakafkan kebun saya ini untuk para fakir miskin selama 1 tahun, maka tidak sah. Karena fakir miskin itu wakafnya akan kita kembalikan atau kita kasihkan kepada fakir miskin, dan fakir miskin akan menerima wakafan tersebut. Lain dengan wakafan tersebut kita wakafkan kepada masjid misalnya, atau saya mewakafkan kebun saya ini untuk saya jadikan kuburan selama 1 tahun misalnya, maka wakaf seperti ini sah, ya sah, dikecualikan dari syarat yang saya sebutkan tadi. Maka kalau ada orang mengatakan saya mewakafkan tanah saya ini untuk masjid selama 1 tahun, ya sudah, berarti tanah tersebut telah menjadi masjid, diwakafkan menjadi masjid dan tidak bisa diambil lagi. Maka wakaf seperti itu sah, dan pembatasan waktu yang dia ucapkan tidak ada artinya, tidak ada artinya. Terus yang ketiga, syarat yang diucapkan ya harus, di sana orang yang mewakafkan harus menerangkan pihak yang menerima wakaf. Jadi siapa yang menerima wakaf tersebut? Seandainya dia mengatakan saya mewakafkan tanah saya ini, kalau sekedar mengucapkan seperti ini maka tidak sah. Harus diterangkan siapa yang akan menerima wakafan tersebut. Saya mewakafkan tanah ini untuk masjid misalnya, atau untuk sekolahan, untuk pesantren. Merasa kalau kok sekedar mengucapkan saya mewakafkan tanah saya ini tanpa menerangkan pihak yang menerima wakafan yang dia inginkan, maka tidak sah syarat tersebut. Terus syarat berikutnya adalah hendaknya syarat yang dia ucapkan atau kalimat yang diucapkan tidak ada taklikannya, tidak ada, tidak tergantung atau tidak digantungkan dengan sesuatu. Karena apa? Karena wakaf ini adalah akad yang mana kalau orang tersebut telah mengucapkan akad tersebut, maka sudah kepemilikan akan pindah, kepemilikan dia atas barang tersebut akan berpindah ke pemilikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sah untuk disyarati untuk menggantungkan wakaf dengan suatu syarat. Misalnya kalau dia mengatakan saya wakafkan rumah saya ini untuk para fakir miskin jika istri saya setuju. Nah, ini tidak sah, ya, tidak sah. Karena wakaf itu adalah tuntutan daripada akad wakaf ini, kalau sudah diucapkan, ya sudah, kepemilikan dia atas barang yang diwakafkan pindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dalam syarat akad ada syarat ya, ada syarat, ada penggantungan wakaf dengan suatu syarat. Saya mewakafkan tanah saya ini untuk anak-anak yatim jika istri saya datang, atau jika saya mendapatkan hadiah 1 miliar dari perusahaan ini, maka tanah ini akan saya wakafkan untuk fakir miskin atau untuk anak-anak yatim. Nah, ini tidak sah. Nah, cuma untuk syarat yang keempat ini dikecualikan kalau memang pihak yang diberi wakaf atau pihak yang diwakafi adalah merupakan tahrirur riqab, merupakan jihah atau arah jihah yang tidak ada pemiliknya, seperti masjid atau kuburan dan yang lainnya, maka syarat yang diucapkan adalah syarat yang tidak bermakna, syarat yang tidak dianggap. Seperti kalau ada orang mengatakan, jika datang bulan Ramadan, maksudnya, jika datang bulan Ramadan, maka masjid ini atau tanah saya ini akan saya wakafkan menjadi masjid, maka sudah, syarat yang dia ucapkan tidak ada maknanya. Atau saya wakafkan tanah saya ini untuk masjid jika istri saya rela. Nah, berarti kalau yang diwakafi itu berupa tahrir riqab, jihah yang tidak ada pemiliknya seperti masjid ya, atau kuburan atau yang lainnya, maka sudah wakafnya sah dan syarat yang diucapkan adalah syarat yang tidak berarti. Terus syarat berikutnya yang kelima adalah di sana dalam akad wakaf atau dalam silat wakaf itu harus ada ilzam. Namanya ketentuan wajib secara langsung ya. Artinya dalam akad wakaf ini tidak ada yang namanya khiyar syarat atau lainnya atau khiyar majelis. Misalnya dia mengucapkan, saya wakafkan tanah saya ini untuk para fakir miskin dan saya mempunyai khiyar selama 3 hari untuk berpikir. Nah, ini tidak boleh. Jadi karena akad wakaf seperti yang saya sebutkan tadi adalah akad yang mana muktadha akad ini atau kewajiban akad ini adalah memindah kepemilikan yang dimiliki oleh wakif atas barang yang dia wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka di sana akad atau sighat yang diucapkan haruslah sighat ilzam. Artinya tidak boleh dalam sighat tersebut ada yang namanya khiyar, seperti dalam akad jual beli, saya mewakafkan tanah saya ini untuk fakir miskin tapi saya punya kesempatan untuk berpikir khiyar selama 3 hari. Tidak boleh, harus secara langsung. Kalau seandainya dalam akad wakaf itu ada yang sejenis seperti ini, maka akadnya tidak sah. Ini adalah 5 hal yang menjadi syarat sighat dalam wakaf. Syarat sighat dalam wakaf, baik sighatnya itu sighat sharih yang jelas atau sighat kinayah. Terus apakah dalam sighat wakaf ini perlu adanya qabul, ada serah terima, ada ucapan qabul dari pihak yang diwakafi? Kita lihat sekarang. Kalau memang mauquf alehnya pihak yang diwakafi itu adalah pihak yang tertentu, misalnya saya mewakafkan tanah ini untuk Zaid, saya mewakafkan tanah ini untuk Umar, saya mewakafkan tanah ini untuk cucu-cucu saya, maka kalau memang pihak yang diwakafi yang menerima wakaf itu adalah orang-orang tertentu, maka wakaf ini tidak sah kecuali di sana harus ada yang namanya terima, serah terima dari orang yang menerima wakaf. Dan serah terima ini haruslah langsung atau mutasilan, harus langsung bersambung dengan sighat yang diucapkan oleh wakif ya. Seperti sighatnya jual beli, kalau ada orang jual, saya beli ini, saya jual ya. Harus ada ijab kabulnya, itu harus sambung antara ucapan yang diucapkan oleh wakif, seandainya wakif atau orang yang mewakafkan itu berkata, saya mewakafkan tanah ini untuk Khalid. Kalau Khalid ada di situ, langsung Khalid mengatakan, saya terima wakafan dari Anda, berarti sah. Ini kalau memang mauquf alaih orang yang menerima wakaf adalah orang tertentu yang sudah ditentukan oleh pihak orang yang mewakafkan. Dan ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj, juga Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Muharrar. Lah untuk ulama yang lain, kebanyakan ulama tidak mensyaratkan qabul. Jadi Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya Muhadzab juga tambih, dan juga Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhah mengatakan untuk serah terima ini tidak disyaratkan. Yang penting selagi kita anggap sigot yang keluar dari mulutnya si wakif itu sah, berarti barang tersebut telah berpindah dari milik wakif kepada milik Allah, dan manfaat daripada barang tersebut dipakai oleh wakuf alih. Dan wakuf alih tidak disyaratkan harus menerima hal tersebut. Yang disyaratkan cuma satu saja, orang yang diberi wakafan tidak menolak wakafan tersebut. Kalau seandainya dia diam, berarti dia telah mendapatkan wakafan tersebut. Dan ini adalah pendapatnya kebanyakan ulama, seperti yang disebutkan oleh Al-Malaibari, Imam Malaibari dalam Fathul Mu'in. Dalam hal ini tidak disyaratkan adanya qabul dari orang atau dari pihak yang menerima wakafan. Cuma Imam Nawawi seperti yang saya sebutkan tadi, dan Imam Rafi'i dalam kitabnya Muharrar, Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj mengatakan kalau memang pihak yang diwakafi ini adalah orang tertentu, maka di sana harus ada qabul, dan qabul ini harus lambung langsung dengan ijab yang disebutkan oleh pihak wakif. Terus sekarang kalau memang wakaf ya, jadi sudah kita terangkan mengenai syarat wakaf. Kalau wakaf tersebut sudah memenuhi syarat rukunnya dengan lengkap, kalau memang wakaf ini sudah sah, kita rukunnya sudah lengkap dan syarat-syaratnya sudah lengkap, berarti kita hukumi wakaf tersebut adalah wakaf yang sah. Kalau wakaf tersebut adalah wakaf yang sah, berarti wakaf ini mempunyai beberapa hukum. Yang pertama, kalau sah berarti pindahlah kepemilikan orang yang mewakafkan atas barang yang diwakafkan telah pindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita anggap sah syarat tersebut dan rukun syarat rukunnya sudah lengkap, maka berarti orang yang mewakafkan tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang yang telah diwakafkan. Dia kalau sudah mengucapkan kalimat wakaf, berarti barang yang diwakafkan telah keluar dari milik dia dan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak boleh misalnya menjual atau menyewakan barang yang telah diwakafkan. Lah misalnya kalau misalnya ada seseorang membangun pondok, misalnya ada orang alim atau seorang kiai membangun pondok, terus pondok tersebut telah diwakafkan untuk orang Islam misalnya. Dia telah mewakafkan pondok tersebut berserta dengan tanah-tanah di pondok tersebut, maka tidak boleh nanti misalnya untuk anak cucunya pada kemudian hari kalau memang bapaknya meninggal terus menjual pondok tersebut, kalau memang pondok tersebut telah diwakafkan. Karena apa? Karena kepemilikan orang tuanya atas barang tadi sudah hilang karena sudah diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau memang wakaf ini sah dan syaratnya kita anggap sah, syarat rukunnya telah sah, maka di sana tidak ada khiyar syarat. Tidak ada khiyar, sudah. Jadi kalau sudah sah, syaratnya dianggap sah dan syarat rukunnya sah, terus berarti secara langsung itu juga jadilah wakaf tersebut dan tidak ada yang namanya khiyar seperti dalam jual beli. Ini tidak jadi saya batalkan wakaf saya. Tidak boleh, ya sudah. Selagi sudah keluar dari mulut Anda ucapan wakaf dan Anda mengucapkan kalimat wakaf tersebut dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kalau sudah diucapkan berarti sudah pindahlah kepemilikan barang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang namanya khiyar seperti dalam jual beli. Misalnya kalau saya tidak jadi beli, selagi saya masih ada di toko tersebut, saya boleh mengembalikan, tidak jadi beli saya, mana uang saya, boleh. Tapi kalau dalam pihak wakaf tidak diperbolehkan. Terus hukum yang lain bahwasanya pemanfaatan atas barang yang diwakafkan adalah sekarang menjadi milik pihak yang diwakafi. Kalau misalnya yang diwakafi itu adalah fakir miskin, berarti yang berhak untuk memanfaatkan barang yang diwakafkan adalah fakir miskin. Misalnya kalau dia mengatakan saya mewakafkan rumah saya ini untuk fakir miskin, berarti ya sudah. Dia tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, tapi yang memanfaatkan adalah pihak yang diwakafi, yaitu fakir miskin. Fakir miskin. Terus sekarang Apakah jika seseorang mewakafkan sesuatu untuk masjid misalnya, untuk kepentingan umum, ya, maka misalnya dia mewakafkan, saya mewakafkan tanah saya ini untuk dijadikan masjid, atau saya mewakafkan tanah saya ini untuk dijadikan kuburan. Nanti kalau sudah dibangun masjidnya, dia boleh sholat di masjid tersebut. Dia boleh memanfaatkan masjid tersebut. Dia boleh wakaf, dia boleh sholat di masjid tersebut. Boleh iktikaf di masjid tersebut. Kalau misalnya dia mewakafkan tanahnya untuk kuburan, saya mewakafkan tanah saya ini untuk kuburan, maka nanti kalau dia mati, dia boleh dikubur di tanah yang telah dia wakafkan tersebut. Dan ini adalah sesuai dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang di Madinah, di Madinah ketika itu tidak ada air tawar. Ya, tidak ada air tawar yang mana air tawar tersebut bisa untuk minum. Yang ada cuma satu sumur saja, dan sumur ini dimiliki oleh orang Yahudi. Namanya sumur rumah. Dan orang Yahudi ini menjual air tersebut untuk minum dengan harga yang mahal. Satu girbah dia jual dengan satu dirham. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah langsung mengatakan, barang siapa yang membeli sumur rumah ini, maka insyaallah besok akan diberi balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia boleh memanfaatkan sumur tersebut bersama dengan orang muslim yang lainnya. Nah, maka sumur tersebut dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Utsman bin Affan bisa memanfaatkan sumur tersebut seperti orang-orang muslim yang lainnya memanfaatkan sumur tersebut, mengambil air dari sumur tersebut untuk minum. Ini berarti kalau ada orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid misalnya, maka nanti kalau masjidnya sudah dibangun, dia boleh sholat di situ dan dia boleh itikaf di situ ya. Atau misalnya dia mewakafkan tanahnya untuk kuburan misalnya, maka nanti kalau dia meninggal, dia boleh dikubur di tanah yang telah dia wakafkan tadi. Terus sekarang untuk menyangkut seperti yang saya sebutkan tadi ya, untuk menyangkut manfaat barang yang diwakafkan seperti yang saya sebutkan tadi, manfaat barang yang diwakafkan adalah milik daripada pihak yang menerima wakaf, atau milik daripada mauqufun alaihi ya, mauquf alaihi. Misalnya kalau ada, saya mewakafkan kebun saya ini untuk para fakir miskin, maka nantinya kalau ada panen ya, maka buah daripada kebun tersebut diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada fakir miskin. Ini adalah untuk masalah manfaat daripada barang diwakafkan. Terus untuk biaya perawatan barang yang diwakafkan, tentunya barang yang diwakafkan mempunyai atau memerlukan biaya. Misalnya kalau saya mengatakan, saya mewakafkan sawah saya ini untuk fakir miskin misalnya, otomatis sawah ini perlu biaya. Atau saya mewakafkan rumah ini untuk kepentingan fakir miskin, maka rumah tersebut butuh untuk biaya, biaya perawatan, pengecetan, pembersihan dan lainnya. Ini siapa yang nanggung? Siapa yang nanggung? Atau misalnya saya mewakafkan mobil saya ini untuk fakir miskin. Lah mobil kan butuh perawatan. Untuk biaya perawatan seperti ini ditanggung siapa? Nah, biaya yang diperlukan oleh barang yang diwakafkan itu, kalau memang orang yang mewakafkan itu dalam akadnya itu menyebutkan saya yang akan merawatnya, maka dialah yang menanggung biaya perawatan atas barang yang dia wakafkan. Atau kalau dia mengatakan biaya perawatan barang ini adalah diambil dari barang itu sendiri misalnya, maka syarat yang dia ucapkan itu harus dituruti. Tapi kalau misalnya orang yang mewakafkan barang tersebut tidak menyebutkan hal itu, sudah dia mengatakan saya mewakafkan kebun saya ini untuk fakir miskin, bas, tidak mengucapkan biaya ditanggung siapa, maka untuk biaya perawatan barang yang diwakafkan yaitu kebun ini adalah diambilkan dari hasil daripada kebun tersebut. Sebagian daripada hasil panen kebun tersebut diberikan kepada fakir miskin, dan sebagian yang lainnya adalah untuk perawatan kebun tadi. Misalnya untuk pengairannya ya, untuk membuat pagar, untuk dan yang lainnya, itu diambil dari hasil daripada barang yang diwakafkan tadi. Kalau memang orang yang mewakafkan tidak menentukan dari mana biaya perawatan barang yang diwakafkan tersebut. Ini kalau tidak menentukan, berarti diambil dari hasil daripada barang itu sendiri. Nah, kalau memang misalnya barang yang diwakafkan itu tidak punya hasil, misalnya saya mewakafkan tanah ini untuk masjid. Dan setelah dibangun masjid, masjid tersebut tidak mempunyai hasil, kecuali kalau misalnya dia mengatakan saya wakafkan tanah ini untuk masjid, dibangun masjid dan sebagian tanah itu dibangun misalnya toko untuk masjid. Nah, mungkin toko yang ikut masjid ini, yang dimiliki oleh masjid ini, hasil dari toko tersebut bisa dibuat untuk perawatan masjid. Tapi kalau misalnya tanah tersebut dibangun masjid begitu saja, nah, tidak mempunyai penghasilan apa-apa, maka biaya daripada perawatan barang yang diwakafkan tadi adalah ditanggung di Baitul Mal. Ditanggung di Baitul Mal, ya. Karena apa? Kalau tidak ada pihak yang merawat daripada masjid tersebut, otomatis masjid tersebut akan rusak dan akan runtuh secepatnya. Maka biaya perawatan ditanggung oleh Baitul Mal. Kalau tidak ada Baitul Mal, seperti sekarang ini, tidak ada yang namanya Baitul Mal, maka ditanggung oleh semua orang Islam yang ada di situ. Merekalah yang menanggung biaya perawatan atas masjid tadi. Ini mengenai biaya perawatan barang yang diwakafkan. Berikutnya mengenai kerusakan barang yang diwakafkan. Kalau misalnya barang yang diwakafkan itu rusak atau mati. Misalnya barang yang diwakafkan itu berupa hewan, berupa kuda atau berupa sapi dan yang lainnya, terus sapi tersebut mati, maka ya sudah, kalau sudah mati berarti jangan sampai dibuang begitu saja. Sebisa mungkin kita bisa memanfaatkan barang tersebut. Kalau memang sapi tadi telah mati, maka bisa diambil kulitnya untuk disamak, dan kulitnya nanti dijual. Kalau dijual terus diwakafkan kembali sebagai ganti daripada barang yang mati tadi, ya, dalam bentuk apa saja yang penting diganti wakafnya. Terus jika barang yang diwakafkan itu berupa hewan, terus hewan tersebut misalnya sakit, kalau tidak cepat-cepat disembelih akan mati, maka boleh disembelih. Nanti dagingnya bisa dijual, dan dari hasil penjualan tersebut dibelikan hewan lagi, meskipun hewannya kecil. Yang penting sebisa mungkin kita memanfaatkan barang yang diwakafkan, jangan sampai barang tersebut habis, ludes, sehingga orang yang mewakafkan tidak mendapatkan pahala lagi. Jadi selama barang yang diwakafkan ini ada, maka orang yang mewakafkan akan mendapat pahala dari barang yang diwakafkan tersebut. Maka sebisa mungkin kita bisa merawat barang tersebut. Jika barang yang diwakafkan itu berupa sesuatu, misalnya tidak berupa hewan, berupa sesuatu, baik itu mobil, rumah, kebun, apa yang lainnya, kalau sesuatu tersebut rusak misalnya, dan dirusakkan oleh orang, maka orang yang merusakkan wajib untuk mengganti, dan gantinya tadi itu dijadikan barang wakafan juga, sehingga orang yang mewakafkan pahalanya tetap mengalir kepada dia. Gitu. Kalau seandainya rusak. Tapi kalau seandainya barang tersebut rusak, dan rusak dengan sendirinya, misalnya mewakafkan kebun, terus kebun tersebut pohon-pohonnya mau mati karena ada kemarau panjang misalnya. Kemarau sangat panjang, terus mati misalnya. Maka ya sudah, untuk pohon-pohon yang ada di kebun tersebut tidak boleh kita buang begitu saja, tapi kita manfaatkan, kita potong pohon-pohon tersebut, terus kita jual kayunya. Dari penjualan kayu tersebut bisa kita belikan pohon baru, sehingga pahala daripada orang yang mewakafkan tetap mengalir kepada dia. Atau misalnya barang yang diwakafkan itu berupa karpet untuk masjid, karpet atau tikar, ya. Maka kalau sudah lama tikar tersebut dipakai sehingga sampai jelek, ya, maka tidak boleh kita buang begitu saja. Atau kita bakar enggak. Tapi selagi jelek dan bisa untuk dijual. Jangan sampai kok kalau kita wakafkan kepada masjid karpet atau apa namanya? Tikar misalnya, kalau sudah jelek terus kita ambil terus kita taruh di gudang, jangan. Karena barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Kalau tidak bisa, maka bisa kita jual barang tersebut. Dan dari hasil penjualan tersebut kita belikan karpet baru atau kita belikan tikar baru, meskipun dapat satu karpet saja, enggak apa-apa. Atau kalau di sana ada masjid yang dekat di situ yang membutuhkan, bisa kita pindah ke masjid lain yang membutuhkannya. Nah, itu adalah berdasarkan bahwasannya wakaf kepada masjid adalah wakaf untuk jihad, ya. Menurut sebagian pendapat dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya wakaf kepada suatu masjid merupakan wakaf kepada jihad, bukan kepada wakaf untuk masjid tersebut. Nah, berdasarkan pendapat ini, maka kalau memang di sana ada masjid yang lain yang membutuhkannya, bisa dipindah ke masjid yang lain yang membutuhkannya. Tapi kalau kita ambil madhabnya Imam Syafi'i, maka bisa kita tasarufkan sebagaimana berikut yang saya sebutkan tadi, yaitu bisa kita jual. Nanti dari hasil penjualan tersebut kita belikan karpet baru atau kita belikan tikar baru. Nah. Terus sebelum kita tutup kajian kita ini, kita akan membahas untuk mengenai masalah nadir wakaf, ya. Nadir wakaf. Jadi tadi adalah untuk telah kita sebutkan biaya perawatan barang yang diwakafkan. Nah, di sini siapa yang akan merawat barang tersebut? Siapakah yang mempunyai wilayah atau kekuasaan atas barang yang diwakafkan? Barang yang diwakafkan di sana harus ada yang namanya nadir, yaitu orang yang mengurus barang wakafan tersebut dan menjaganya. Ya. Dan orang, kalau memang orang yang mewakafkan ini, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia menunjuk dirinya sebagai nadir, maka dialah orang yang paling berhak. Kalau sudah saya mewakafkan tanah ini untuk saya bangun masjid, dan yang kan mengurusi masjid ini adalah saya sendiri, maka dialah yang menjadi nadir atas wakaf yang telah dia ucapkan tadi. Dan dia juga boleh menunjuk orang lain. Dia boleh menunjuk orang lain untuk dia pasrai menjadi nadir atas barang yang dia wakafi tadi. Boleh, ya, boleh. Karena jadi misalnya saya membangun masjid, saya mewakafkan tanah saya untuk masjid dan saya membangun di atas tanah tersebut masjid, dan saya mengatakan saya sendiri yang akan mengurus masjid ini menjadi nadir, maka itu boleh. Atau boleh juga saya menunjuk orang lain, saya membangun mewakafkan tanah saya ini untuk masjid dan saya bangun, dan yang akan mengurus masjid ini menjadi nadirnya adalah Ustadz Idrus misalnya, maka boleh. Seperti ini boleh. Berarti Ustadz Idrusnya, Ustadz Idrus itu adalah menjadi nadir atas wakafan tadi. Nadir itu adalah orang yang mengurus barang wakafan dan yang menjaganya. Dalam hadis yang bahwasanya Sayyidina Umar, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Sayyidina Umar mewakafkan tanahnya untuk orang-orang Islam, untuk keperluan orang Islam, dan beliau menunjuk diri beliau sendiri menjadi nazirnya. Kemudian setelah beliau meninggal, dan beliau mengatakan setelah saya meninggal, saya yang mengurus wakafan ini adalah putri saya Hafsah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Nanti kalau Hafsah meninggal, maka orang yang bijak dari keluarga Sayyidina Umar yang akan meneruskan nadir tersebut. Ini adalah seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar atas wakafan yang telah beliau wakafkan. Tapi untuk nadir ini tidak semua orang bisa menjadi nadir. Di sana harus ada kriteria, harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berhak untuk ditunjuk sebagai nadir. Dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah al-adalah. Orang yang bisa menjadi nadir adalah orang yang mempunyai sifat adalah, orang yang adil, orang yang istiqomah, orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, dan orang tersebut juga orang yang tidak menetapi dosa kecil. Artinya orang yang ahli istiqomah, orang yang jujur dan ahli istiqomah. Yang kedua, orang tersebut harus mempunyai kemampuan secara zahir dan batin. Harus ada kafaah, kemampuan dia mempunyai skill dan kemampuan untuk mengurusi barang yang dipasrahkan kepada dia. Dua syarat inilah yang harus dipenuhi oleh seorang nadir. Kalau misalnya seorang nadir, seseorang ditunjuk menjadi nadir, ya, sudah memenuhi syarat ini, akhirnya pada suatu ketika orang tersebut berubah menjadi orang yang fasik, maka orang tersebut secara sendiri tercopot dari kenadiran yang dia jalani, yang dia pegang. Maka orang yang mewakafkan menentukan nadir selain orang tersebut atau pihak wakaf, badan wakaf menunjuk orang lain untuk menjadi nadir atas barang yang diwakafkan, ya. Kemudian tugas dari badan nadir sebagaimana saya sebutkan tadi adalah mengurus dan merawat serta menjaga barang yang diwakafkan. Jadi tugasnya adalah mengurusi dan menjaga barang yang diwakafkan. Jangan sampai barang tersebut rusak dan bagaimana dia bisa mengembangkan barang tersebut. Misalnya kalau ada orang, sebuah badan, kumpulan orang-orang mendirikan pondok atau mendirikan sekolah, ya, maka mereka menjadi badan wakaf misalnya. Maka mereka boleh menunjuk salah satu dari mereka atau menunjuk orang tertentu, orang alim untuk dijadikan nazir, ya, yang mengurus pondok tersebut. Nanti kalau nadirnya ini meninggal, maka diganti dengan orang yang lain. Ini juga bisa diterapkan seperti itu, ya. Dan apakah nadir ini berhak untuk mendapatkan upah? Kalau memang orang yang mewakafkan, ya, si wakif ini telah menentukan berapa upah daripada nadir ini, maka upah tersebut harus diberikan kepada nadir tersebut. Kalau memang si wakif ini menentukan upah untuk si nadir tadi. Misalnya si wakif ini menentukan si nadir ini setiap bulannya bisa mendapatkan misalnya 1 juta dari hasil barang yang diwakafkan, baik itu kebun atau tambak misalnya, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pihak orang yang mewakafkan. Tapi kalau misalnya orang yang mewakafkan itu tidak menyebutkan upah sama sekali, berarti dia menjadi nadir secara gratis, ya, secara cuma-cuma, secara sukarela dia menjadi nadir jika pihak wakif, orang yang mewakafkan, tidak menentukan berapa upah yang dia terima atau tidak menyebutkan upah sama sekali. Dan pihak nadir ini kalau memang dia tidak dikasih upah, ya, tidak dikasih upah, dia boleh minta dan mengajukan ke pihak hakim, ya. Minta hakim untuk menentukan upah dia, ya. Nanti hakim yang menentukan berapa upah yang pantas untuk nadir tersebut, ya, untuk nadir tersebut berdasarkan ijtihad hakim tersebut. Dan bagi nadir boleh dia memakai atau memakan, ya, buah daripada barang yang diwakafkan tersebut. Nah, dengan secara bil ma'ruf, ya, dengan tidak keterlaluan, dengan cara yang bagus, jangan sampai melebihi apa kebutuhan yang dia inginkan. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini adalah mengenai hukum daripada nadir wakaf, dan kiranya cukup sekian kajian kita mengenai wakaf ini. Dan dengan selesainya kajian kita pada malam hari ini, selesai juga pembahasan kita mengenai babul wakaf. Dan insyaallah untuk pertemuan kita pada malam yang akan datang, kita akan membahas mengenai babul hibah atau bab yang menerangkan mengenai hibah, ya, pemberian. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaja'ala ilmana hujjatan lana wa yaja'ala ilmana ilman mubarakan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.